pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dewek duwe lambe gue ya. Tinggo bae sing bener, mau kena kadang-kadang gelem ngiris, ngiris nang ati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyong duwe cerita. Ceritane tak mulai Kang terminal bae ya. Jajal, tilih terminalnya kayak ngapa isine? Kemarin Yes Radio kenyong ge, aku tangkut tas ini ge. Oh Yes Radio, kawasan industri. Iya. Pemanis. Iya. Kaya aku tangkut tas warna hijau. Numpak kagian. Aku tan hijau ge ya, betul gune ge ya. Tak jamin, jangan khawatir bu. Tapi ngomong-ngomong gue, biungnya nggak apa-apa gue. Saya Erika makanya orang Malaysia pakai BK tuh lalu bocah anak kenyong ge Kang. Anak Erika. Elek teman kok, jangan elek banget yakin. Aku ya surip-urip ke ketemu karo bocah, ketemu karo bajin, dalam bandit aku paling elek gue ya. Gue anak Erika yuk. Tapi ya gak apa-apa ya lah, mau dunia Erika gak gue dok-bok. Ayo mga. Lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani. Duh temenan Kang, gue bibunya munggah maring aku tan kota. Tapi kayak mandan mangkel, diomong sih anaknya paling elek sedunia gue mbok gue. Lah gue kenambu lagi kumat apa gue kena teh jigi jigi bisa ngomong kayak gue kebocan. Jajal, tadi gimana yuk nanjar angkutan kota, bingung ngarep ngomong apa lagi. Bangetan banget yakin, bangetan banget yakin. Kok pati-pati angkutan kotanya ditupaki, kok malah anaknya dinyek. Dapat-dapat ngomong ganteng apa kribe? Urai kayak coro kayak aku, banyak anak enyong. Orang tuh tetap sama beberapa plotas. Nyun sewu bu, nang apa? Iya, anak enyong, dinyak, nang kek, kena tekek. Anak kurang ajar, kemudian anak enyong ganteng kayak gue, kurang mani bergaya Arjuna. Ibunya kayak Sri Kandi, kok malah anaknya diomong enak. Apa kerja nangkel nang banget nang hati sih? Apa nih? Bojoku balik ke Malaysia, waduh lah masa tembilinya kayak bong. Singaso bu, singaso. Duduk permasalahannya nanti kena jorong kota panas aja gue panas maning reyang gue lah kan orang makal kepriwe jajal pak lah nyong si tamani kono pak angkutan kota kie. Nah barang nyong gelem kok malah gara anak nyong dinyek jari malah kon ditinggal bae nang terminal si numpak kon biungnya bae jari anaknya kon ditinggal nang tempat sampah apa nang sorok telepon umum bu lah nang apa gue jik-jik bisa kon ditinggal ceh kok gara anak nyong udah diomong paling enak kok sedunya kok orang pantas jari kon numpak angkutan kota kie. Kayak gue bu iya jan pangetan banget apa jajal wis lah. Enggak kayak gue ya pancen, dasar kayak kena tejan. Orang udah utak apa kepriwe ya. Nyong jan jadi melu mangkel gitu jadi nge. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah jan. Ayo urip nang dunia dewekan baik ya bong. Oh my baik, buk cara nong oh my baik kayak bong kaya lah. Jangan-jangan nyong gak kepengen ngomai jan nih. Lah terus? Nyong ngomadon kayak bong lanang. Lah suruh saya mikir kayak gue bulan. Nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my baik kayak bong kaya. Tampungi baik kenalan bener kayak lah. Terus-terus now malah kayak mangkel penumpangnya sih. Jadi tak omai baik emang ya? Omai baik bu, tampungi lah. Pelayan masyarakat kok aja kaya. Kapan kan nyulih nampungi? Esok beda, seke. Iwis, tampungi baik emang ya? Orang urusan yang wadon kayak bong lanang. Ura be, ura kok. Ya betul gue betul, nah tampungi baik bong anak bu. Lagi ini kira-kira mandan nangel, ini kita ceklik keteknya ya kenang ini. Ketek? Lagi sih di mana Rika ketek bu. Digilmu, kenak mong, kata-kata kok, kue tunggal-tunggalannya kenetek, kue kurang ajar kue ya. Ujar kue medora terima, kenetek ngomong anak enyong elek, malah Rika ngomong anak enyong kentek, jan.